Mitra bisnis pengusaha memprotes kenaikan tarif jasa dermaga dan penumpukan barang di Pelabuhan Tanjung Priok yang mencapai 1.200% dari tarif sekarang. Kenaikan tarif dirasa tidak masuk akal, pelayanan belum diperbaiki, namun tarif sudah dinaikkan. Di sisi lain, kenaikan tarif pelabuhan ini akan membuat meningkatnya biaya produksi industri yang akhirnya akan berujung pada makin berkurangnya daya saing industri. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan Ketua Apindo Hasanuddin Rahman. Pak Hasanuddin, apa komentar Anda? Ini nih, dalam suatu situasi di mana pemerintah dan swasta sudah duduk bareng bersama, ya kan? Dan juga memberikan solusi, itu janganlah soal kenaikan tarif yang sekarang dimunculkan, ya kan? Yang kita harapkan itu keadaan stabil, kalau bisa dikurangi, jangan dinaikkan, begitu, ya? Bagaimana bila dikatakan ada pengusaha yang suka melakukan penumpukan barang di pelabuhan? Oh, itu sih alasan kuno itu akal-akalan itu namanya, ya kan? Ya keluarkan peraturan yang lain dong, jangan mengorbankan yang lain, betul nggak? Jangan karena ada satu case, ya kan, di generalisir, nggak bisa begitu dong, ya kan? Peraturan baru, misalnya begini, ya kan? Barang datang paling lama sudah harus diangkat dalam tempo sekian, ya kan? Kalau nggak ada denda, itu kan fair tuh, kalau begitu, daripada dinaikin gitu. Jadi yang lain jadi korban dong. Jadi kalau permasalahannya ada pengusaha yang suka melakukan penumpukan barang, lebih adil jika dikeluarkan aturan denda ya, Pak? Adil jelas dong. Jadi meng-encourage orang ya, untuk secepatnya ambil barang itu, ya kan? Karena itu yang merugikan, karena ditumpuk di lahan milik pemerintah, dan yang lain akhirnya tercecer, kan? Pakailah peraturan itu. Batas waktu sekian sudah harus diangkut, ya kalau enggak ada denda. Ya. Sebenarnya bagaimana kondisi pelabuhan kita saat ini? Sekarang masih semrawut, ya kan? Perlu dilakukan tindakan-tindakan yang drastis, ya kan? Untuk melancarkan itu semua. Orang udah tahu sama tahu lah keadaannya kayak apa, ya kan? Jangan lagi ditimbulkan peraturan-peraturan baru yang tambah membuat cewek suatu suasana, ya? Demikian Hasanuddin Rahman, saya Dinda Natasha.